Yang keempat, ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada torekoh namanya Mula Matiyah, yang pernah disebut di mana? Ya Mula Matiyah. Orang yang mau coba Mala Matiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi sudah tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang, jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadidi. Dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mula Matiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok, lanang loh, makanya coba yang wedok, ini lanang, bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Pas Abdul Hasan Asadali liwat itu dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asadali yang jadi toreko semua, Sadiliyah loh. Itu juga pernah wali anyaran, janggal dia ini kan cek wali perfect, wali-wali seneng sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit dan bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya itu kok orang tadi. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu jek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah-bid'ah, wong sekuler-sekuler, wong nakal-nakal. Supaya mereka entuk rahmat mergo dekne. Karena dekne mantep parang pangeran, gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ngancani wong nakal ku demi supaya wong nakal ora kena azab. Mergo diproses ila Allah. Diproses didakwahi napa? Ila Allah. Sebab barokah niku dekne dadi wali. Terus adekne salat sunat qobliyah ba'diyah adekne berat. Kok tahu blas alasane? Dijak salat fardhu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku ora usah salat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni mati. Dijak salat fardhu ae. Apa? Nak nganti aku qobliyah duhur patang rokaat, ba'diyah duhur patang rokaat. Utawa rong rokaat, rong rokaat. Tapi paling afdol kan papat, khusus duhur loh. Kaya apa? Jadi dia ini nunjuk nak Islam gue mau sholat fardhu fakot. Orang luweh, orang kurang. Lu itu udah diwali Mula Matiyah sing digo tawasul teng marakep Syabdo Qadir apa? Jilan iya Mula Matiyah. Itu wali-wali anti sholat qobliyah, anti sholat ba'diyah. Lan kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Ya alasane masuk akal. Alasane masuk akal. Maka itu Abu Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafa'ul sama Abu Yazid dinten Al-Bustami. Itu dia wali, ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensi ini, tapi kula nanti diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jare cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh. Jadi mantep papan atas gak pantas ana sing mbaturi ndekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung-warung mabuk, warung flyer, warung itu. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain enggak ada ya keriting ndek itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndek semuanya itu tok tanya-tanya enggak ada yang lain terus. Mosok wali kancaku kok awur wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah, nak ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk mbek wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Padahal ndak ngomong apa ya, memang dikon. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Wah, iki wali tenan maksudnya Bro. Ditanya, "Kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu?" Dinyak kowe, cangkemmu sing darane aku kancanan sapa? Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nak kancaku do mabuk aku orang mabuk. Iku ape tak tobat no, sing separuh wis ning masjid, saking nyabariku kancane, tapi aku mbek banyu putih. Sing separuh tugas semu, senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kok nobatno preman. Mergo mangkel nek disalahno Abu Yazid, sing separuh tugas semu. Mergo sing separuh wis tak tobat no, saiki ning masjid wis ora ning warung ya.